إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله sebuah kebahagiaan yang tiada terkira sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menjumpai semata-mata dengan taufik semata-mata dengan kenikmatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa menjumpai hari raya Idul Adha yang termasuk dari hari raya kaum muslimin hari besar kaum muslimin di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita untuk berbahagia di hari-hari tersebut Allahu Akbar Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat Satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah hanya kepadanya Yang tidak boleh kita memalingkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Fa'budillaha mukhlishan lahuddin Maka beribadahlah kalian semua Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah satu-satunya zat yang mengatur segala urusan di jagat raya ini yang menciptakan dan yang mematikan dan yang akan menghidupkan kembali kita untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tidak ada yang bisa menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah kemudian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia nama-nama yang maha sempurna dan sifat-sifat yang maha tinggi dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي dan tinggalkanlah orang-orang yang dia telah menyimpangkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti akan kami balas atas apa yang telah mereka lakukan tersebut saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya kepada Allah lah manusia itu berangkat menunaikan ibadah haji, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa menempuh jalan menunaikan ibadah haji, hanya kepada Allah. Maka di tahun 10 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya melakukan perjalanan haji. Diceritakan di saat itu para sahabat berjalan di antara di sebelah depan Nabi, sebelah kiri Nabi, sebelah belakang Nabi, di sebelah kanan dan sebelah kiri, madal basar, sepanjang mata memandang, isinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji bersama dengan 100 ribu para sahabat. Inilah yang dikenal dengan hajjatul wada', haji perpisahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki firasat terkait dengan perkara tersebut. Di hadapan kurang lebih 100 ribu para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudu anni manasikakum la'alli la alqaakum ba'da yawmi hadha." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai para sahabat, ambillah dariku tata cara manasik haji. Bisa jadi tahun depan aku tidak akan bisa menjumpai kalian lagi." Firasat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat wukuf di padang Arafah, maka beliau pun berkhutbah di hadapan para sahabat. Di antara khutbah yang beliau sampaikan, dan ini merupakan wasiat beliau kepada para sahabat, di mana tahun berikutnya beliau tidak bisa lagi bersama dengan para sahabat menunaikan ibadah haji, maka ini adalah khutbah perpisahan juga kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Beliau sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat, sesungguhnya harta-harta kalian atau darah-darah kalian itu mulia, memiliki kehormatan. Darah-darah kalian tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan perkara yang hak. Harta-harta kalian tidak boleh diambil kecuali dengan haknya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mempermisalkan, "Kahurmati yaumikum hadha," seperti terjaganya hari sekarang ini, hari Arafah. "Wa fi syahrikum hadha," dan seperti terjaganya di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah satu bulan di antara bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang suci, yang memiliki kehormatan di dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa min taqwal qulub." Demikianlah, barang siapa yang dia menjaga kehormatan-kehormatan yang ada di dalam Islam, maka itu sejatinya muncul dari ketakwaan di dalam hati. "Wa fi baladikum hadha," dan juga darah kalian serta harta kalian terjaga seperti terjaganya negeri Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan penekanan kepada kaum muslimin bahwasanya tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim apapun alasannya kecuali perkara yang hak. Dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damri muslim illa min ihda thalathin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. As-sayyibu zani, seorang yang telah menikah kemudian dia berzina. Diketahui dengan empat orang saksi dari kalangan laki-laki semua. Kemudian ditegakkan hukum had. Maka boleh darahnya keluar dari tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan, al-qatl, membunuh jiwa, maka boleh darahnya untuk ditumpahkan dengan dilakukan qisas, dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang keluar dari Islam, murtad, setelah tiga kali diminta taubat untuk kembali kepada Islam tapi dia menolak, maka pemerintah yang berhak menegakkan hukum had boleh untuk keluar darahnya. Maka tidak boleh semuanya tiga perkara ini, darah seorang muslim ditumpahkan. Tidak boleh hanya gara-gara berhutang, hutang 1 juta, 100 juta, 1 miliar sekalipun, tidak boleh sampai menumpahkan darah seorang muslim. Namun apa yang kita lihat saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir ini darah seorang muslim begitu mudah ditumpahkan karena sikap asabiyah, fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan, fanatisme nasab keturunan, wal'iyadu billah, fanatisme kepada klub sepak bola masuk di dalamnya, tertumpas darah saudaranya sesama muslim. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan, tatkala beliau berada di depan Ka'bah, beliau mengatakan, araftu, aku mengetahui, engkau wahai Ka'bah adalah tempat yang dimuliakan dan dijaga kehormatannya, namun darah satu orang muslim itu lebih mulia dan lebih terjaga daripada engkau Ka'bah, yang kaum muslimin salat di seluruh dunia menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Begitu mulianya darah seorang muslim. Begitu pula tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim dengan alasan untuk memperjuangkan Islam, dengan alasan untuk menegakkan hukum Islam sehingga tertumpah darah seorang muslim tanpa hak. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan paham radikalisme, terorisme, orang-orang khawarij yang mereka mudah di dalam menumpahkan darah sesama muslim. Lihatlah apa yang mereka lakukan, membuat kekacauan, melakukan pengeboman di tempat-tempat kaum muslimin berkumpul di dalamnya, di masjid, di madrasah, di rumah sakit. Mereka lakukan hal tersebut, korbannya adalah sesama muslimin. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Demikian juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam khutbah di padang Arafah, harta seorang muslim pun demikian terjaga. Tidak halal seseorang mengambil harta seorang muslim kecuali dengan cara yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila min tijaratin an tardawnaha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan bagi kalian untuk memakan harta sesama dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di antara khutbah beliau, ala kullu amri jahiliyati tahta qadami mawdu'un. Ketahuilah seluruh perkara jahiliyah itu telah berada di bawah kakiku dan terhapus semuanya, terkubur. Maka seorang muslim tidak boleh memiliki angan-angan melakukan perkara-perkara sebagaimana yang dilakukan orang-orang ahli jahiliyah. Perkara jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahta qadami maudhu'un, sudah berada di bawah kakiku, terkubur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara termasuk dosa besar adalah seseorang yang dia mubtaghin, seorang yang dia mencari-cari perkara jahiliyah yang untuk kemudian dia amalkan kembali. Ar-riba termasuk perkara jahiliyah. Riba. Kemudian pula kesyirikan termasuk perkara jahiliyah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan pepohonan, baik dengan jin, baik dengan malaikat, baik dengan orang yang telah dikubur dan lain sebagainya. Kemudian juga mengukur kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan harta dunia yang dia miliki. Manakala seseorang mendapatkan perbendaharaan dunia, maka Allah cinta kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut hidupnya susah, maka Allah murka kepada orang tersebut. Ini adalah ukuran yang dipakai oleh orang-orang ahli jahiliyah. Terkubur. Niyaha, meratap, meraung-raung tatkala mendapatkan musibah, menyebut-nyebut dengan perkara-perkara yang batil. Tatkala suaminya dipanggil Allah, tatkala istrinya dipanggil Allah, tatkala anaknya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma menangis, tapi dia mengucapkan kata-kata yang berisi tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil-panggil nama suaminya, dipanggil-panggil nama istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang mempertanyakan, mengapa kamu yang dipanggil, mengapa kamu mendahului aku misalnya. Al-amrul jahiliyah, ini perkara jahiliyah yang telah terkubur dan termasuk dosa besar bagi orang-orang yang melakukannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat terkhusus kepada suami-suami, kepada orang-orang yang telah memiliki istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiat beliau, fattaqullaha min nisaikum allati aqadtumunaha bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan istri-istri kalian yang mana kalian telah mengambil mereka dari amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian telah menghalalkan, dihalalkan kepada kalian hubungan suami istri dengan adanya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi segenap kepala keluarga untuk menjaga istri-istri mereka, dan itu adalah bentuk amanah yang senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istri-istri adalah untuk senantiasa memberikan pendidikan agama kepada mereka. Ini adalah sebagai bentuk tanda manakala seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan pendidikan agama kepada istri-istrinya dan juga melazimkan kepada istri-istrinya untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, menutup auratnya. Terlebih segenap wanita darinya lah pendidikan pertama anak itu bermula. Karenanya seorang syair pernah mengatakan, al-ummu madrasatun idza ahdathaha ahdatha syi'an tibal ahraqi. Kata seorang penyair tadi, seorang ibu itu adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Kalau engkau menyiapkan, kalau engkau menyiapkan dirimu sendiri, wahai saudariku, wanita-wanita muslimah, menjadi orang-orang yang salehah, menjadi ibu-ibu yang salehah, sebagai tempat pertama pendidikan anak-anakmu, niscaya engkau telah menyiapkan sebuah generasi yang baik lagi beradab. Ternyata ibu yang pertama, ibunda yang menjadi tempat pertama pendidikan seorang anak-anak. Maka jadilah anda sebagai ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang siap mendidik generasi akan datang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Janganlah pendidikan anak-anak kita kemudian kita orientasikan untuk mengejar keduniawiaan semata. Lihatlah kisah Ibrahim bersama dengan istrinya Hajar. Tatkala Hajar masih membawa putranya Ismail yang sedang disusui bersama dengan Ibrahim alaihissalam, tatkala berada di sebuah padang pasir, maka Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Naluri seorang ibu, naluri seorang istri bertanya kepada suaminya, ya Ibrahim, aina tadhhab atatrukuna fi hadha wadin laisa unasun wala syai'un. Wahai Ibrahim, kemana kau akan pergi, wahai suamiku, kemana kau akan pergi, engkau akan tinggalkan kami di lembah ini, kosong, tidak ada penghuninya sedikit pun, tidak ada manusia dan juga yang lainnya. Falam tujibha Ibrahim alaihi salam. Namun Ibrahim tidak menjawab pertanyaan dari Hajar. Kemudian diulangi lagi oleh Hajar, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni ini? Namun kemudian Hajar, sosok contoh wanita yang salehah, bertanya kembali, Allahumma, wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk berdakwah meninggalkan kami di sini? Qala Ibrahim, na'am. Kemudian Ibrahim menjawab, iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku meninggalkan kalian untuk aku berdakwah. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'unaha. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menelantarkan kami, tidak akan membiarkan kami menjadi terlantar sia-sia. Keyakinan seorang ibunda yang salehah, keyakinan seorang ibu, keyakinan seorang istri yang salehah, manakala suami Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan membiarkan keluarga itu terlantar dan tersia-siakan. Kepercayaan yang tinggi dari Hajar. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Maka Ibrahim pun meninggalkan mereka. Lihatlah, wahai wanita-wanita muslimah, wahai wanita-wanita mu'minah, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Hajar. Bagaimana seorang istri senantiasa mendukung suaminya. Bagaimana seorang istri juga mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia mendahulukan perintah Allah dibanding yang lainnya, dan memberikan kekuatan support kepada suaminya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berpegang dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yanshurkum wa yuthabbit aqdamakum. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, kalau kalian berpegang teguh dengan agama Allah, kalau kalian mendakwahkan agama Allah, kalau kalian mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanshurkum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Hajar bersama putranya Ismail alaihi salam habis perbekalan mereka, anaknya Ismail menangis beraung-raung kehausan, maka Hajar lari di antara bukit Safa wal Marwah mencari siapa tahu ada orang yang dia bisa mintai pertolongan. Balik lagi ke bukit Marwah, naik, kemudian ternyata kosong, naik lagi ke bukit Safa, demikian seterusnya hingga 7 kali, yang ini dikenal kemudian dengan sa'i pada manasik haji dan juga umrah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan memancarkan air yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Di antara bentuk dari kebaikan Hajar adalah dengan membendung Zam-Zam tersebut sehingga tidak mengalir jauh. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yarhamu Allah umma Ismail." Zam-Zam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, yang maksudnya Hajar, yang tidak membiarkan Zam-Zam tapi membendungnya sehingga Zam-Zam tidak mengalir. Niscaya kalau tidak dibendung, Zam-Zam ini akan terus mengalir. Dibendung akhirnya bermanfaat. Saudariku, wanita-wanita muslimah, janganlah kegemerlapan dunia menyilaukan kalian, menjadikan kalian lupa dari tugas kalian yang sejatinya mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang, generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang senantiasa mengamalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang lainnya juga memberikan nasihat kepada segenap para suami untuk senantiasa membimbing istri-istrinya, istausu nisaakum menjadikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama dan utama, untuk kemudian menjadikan tolak ukur bagi kita semuanya dalam menjalankan setiap perkara, dalam hal ibadah, dalam hal pertemanan, dalam hal yang lainnya, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan sebagai dasar utamanya. Karena kalau tanpa ketakwaan dan keimanan, maka pasti dan pasti penyesalan dan kerugian yang akan dihadapi oleh seorang hamba. Dalam hal pertemanan, lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan penyesalan orang-orang yang menjadikan pertemanan bukan karena keimanan kepada Allah. Al-yawma al-akhirau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ila al-muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pertemanan orang-orang yang berteman dengan teman yang sangat dekat pada hari kiamat nanti, justru mereka akan saling bermusuhan, saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang mengadakan pertemanan didasari oleh keimanan. Pendidikan pun demikian, manakala yang dikejar hanya perkara-perkara materi semata, penyesalan yang akan didapatkan oleh orang tua bagi oleh kita dan juga anaknya, penyesalan tak kira dari kubur. Apa yang diharapkan? Bantuan dari anak-anaknya, doa, istighfar dari anak-anaknya. Begitu juga anak-anak kita kala tumbuh dewasa menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan tanpa terbimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekeliruan yang akan terjadi. Maka bersabarlah wahai segenap kaum muslimin dan juga muslimah, bersabarlah di dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah kalian dalam mentaati suami-suami kalian dalam perkara yang ma'ruf. Bersabarlah kalian wahai para suami dalam mendidik istri-istri kalian dengan cara yang baik. Bersabarlah wahai segenap anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bersabarlah segenap orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semuanya menuju jalan yang dicintai dan juga diridhoi. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimina istagfiru innahu wa al-ghafuru rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta